نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد halaman 24 hukmul udri bil jahli fi man ya'budu al kubur hukum udur bil jahl terkait orang yang beribadah kepada kuburan ya yang mengagungkan kuburan. Nah, ini dibaca pertanyaannya, soal, kemudian nanti dijawab jawaban dari Syekh bin Bas juga nanti di kita bacakan soal. Dibaca fitrah, baca fitrah. Turuk. Haisu ya'buduna al-qubur wa yad'una bi-Allahi wa minhum hafadatun li kitabillahi wa qa'imatun lil masajidi as-su'alu yatatawannu min faqaratin samahat asy-syekh terus hal haula'i kufarun bisababi tikadihim bisyirki wali'adami ma'rifatihim litawhidi idakan yadhaluna makna la ilaha illallah wahar yang buduna yudaruna biljahri amhum kufarun wajibuna ala du'i hadha su'ali. Nah, baik. Paham situ nggak tadi yang ditanya? Ya, penanya berkata, bila di negeri kami wahai syekh, dolla al kathiru, banyak orang telah tersesat, bisa babi turuki as-sufiyati, disebabkan tarekat-tarekat sufiyah. Turuk jamak dari tarekoh, kalau di kita kan kenalnya tarekat. Disebabkan tarekat-tarekat sufiyah. Ya. Haitsu ya'budunal qubur, di mana mereka orang-orang sufi ini beribadah kepada kuburan. Yad'una ghairallah, mereka berdoa pada selain Allah. Setelah disebutkan secara global oleh penanya, mereka nyembah kuburan, habis itu diperinci. Mereka berdoa pada selain Allah. Naam, ini syirik akbar. Wa minhum, namun di antara mereka hafadhatun li kitabillah. Mereka penghafal Al-Qur'an. Wa aimatun lil masajid, mereka juga para imam-imam masjid. Wasu'alu yatakawwanu min faqaratin. Pertanyaannya Syekh, yatakawwan terdiri dari fakaratin, beberapa paragraf, beberapa poin. Sama hati syekh, ya sama hati syekh. Ya. Munada min, munada dari harpunida mahdub. Hal haulai kufarun, apakah mereka itu menjadi kafir syekh? Bisa babirtika bihim, disebabkan mereka terjatuh lisyirki, ke dalam kesyirikan tadi. Wali adami ma'rifatihim, dan karena ketidaktahuan mereka litauhid, terhadap hakikat tauhid. Idza kanu yajhaluna ma'na la ilaha illallah, jika mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, mereka bodoh terkait makna la ilaha illallah. Wa hal yu'dharuna bil jahli, apakah mereka diberi udzur dengan kebodohan karena ketidaktahuan mereka tadi? Am hum kuffarun, atau mereka adalah menjadi orang kafir? Ya, karena sebab mereka terjatuh ke dalam kekufuran tadi. Wajihuna, wajah yu wajihu tauji, berilah taujih kepada kami, ya, atau berilah arahan kepada kami, ya, dengan jamak karena lebih sopan begitu, ya, kayak ngomong ke satu orang antum, ya syekh, hal antum tazurun, jangan hal antum tazuru, enggak tepat kan, hal antum tazuruna gitu, ya. Wajihuna ala dawi hadha sual, maka berilah arahan kami ke wajih atas pertanyaan ini. Dawnya ini gak usah diterjemahin, ya, kalau daw kan artinya apa, cahaya gitu kan, gak usah diterjemahin, ya, berilah kami arahan terkait pertanyaan ini. Jazakumullah khairan, ya, jawab. Fadhil, baca fitrah. Jawab, alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu. Amanatu laqad dalla al-kitabul aziz wa sunnatul mutahharatu ala bayani tauhidillah jalla wa ala wa ala anwa'i syirkil akbari. Faman talabbasa bi syirki, faman talabbasa yuh kamu jelas di sini jawaban Syekh bin Baz, ya. Kata Syekh bin Baz setelah beliau memuji Allah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan laqad dallal kitabu al-azizu, Al-Qur'an al-aziz telah menunjukkan, was sunnatu al-mutahharatu, sunnah yang disucikan juga telah menunjukkan, ala bayani tauhidillahi jalla wa ala, menunjukkan kepada tauhid, pengesaan Allah dalam ibadah, ya, jalla wa ala, wa ala anwa'i syirkil akbari. Quran sunnah juga telah menunjukkan atas segala macam jenis-jenis kesyirikan. Faman talabbasa bisyirki, barang siapa yang melakukan kesyirikan, minin sa'irin nas, dari siapapun dia, seluruh manusia yang terjatuh ke dalam kesyirikan, semua manusia, siapa saja dia, wa huwa bainal muslimina, dan dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Faman balagha fi man balaghahu al-Qur'an was-sunnah, yang Al-Qur'an dan sunnah telah sampai kepada mereka. Al-Qur'an sunnah sudah dicetak, diterjemahkan, dijual di buku-buku, ya, bahkan ada yang mengkaji, ya, Qur'an dan sunnah. Naam. Fa innahu yuhkamu 'alaihi bisyirki. Maka siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut, maka kata Syekh bin Baz, dia diponis dengan kesyirikan. Jadi punis dengan kesyirikan. Qala Allahu jalla wa ala, Allah taala berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengan Qur'an ini, wa man balagha, dan kepada siapa saja yang dijangkau oleh Al-Qur'an, yang Al-Qur'an sampai kepada mereka. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyampaikan Al-Qur'an atau bukan Nabi, ya? Jadi enggak ada alasan, oh kan saya enggak ketemu Nabi. Subhanallah. Jangankan antum, kita tabi'in aja enggak ketemu Nabi. Tabi'in aja enggak ketemu Nabi. Ya. Faman balaghahu al-Qur'anu al-'azimu was-sunnatul mutahharatu, maka siapa yang Al-Qur'an al-'azim dan sunnah yang disucikan telah sampai kepadanya. Sampai kepada dia, ada dicetak-cetak di kota dia, dijual, ada di negeri dia. Summa ta'ata asyirka, kemudian dia malah mempraktekkan, melakukan kesyirikan. Yuhkamu 'alaihi bisyirki, maka dia diponis dengan kesyirikan. Berubahlah statusnya menjadi musyrik, ya, bukan lagi mukmin, dan hilanglah hak-hak dia sebagai muslim mukmin. ya, diberlakukan kepadanya hukum-hukum musyrik di dunia ini. Kenapa demikian? Litasahulihi wa adami inayatihi. Karena litasahulihi, karena sikap meremehkan dia, menggampangkan, wa adami inayatihi, dan karena tidak ada atensi dari dia, perhatian dari dia, bima aujaballahu alaih, terhadap hal-hal yang Allah wajibkan kepada dia, minat tafaqquhi fiddin, dari belajar agama, wal basirati, mendalami ilmu agama. Dia enggak peduli, dia mu'rid, berpaling, ya, berpaling untuk urusan dunia aja semangat, ikut training itu, training sana, pelatihan ini, pelatihan itu. YouTube-nya itu enggak mau dibuka buat ya lihat ceramah yang ada isinya Quran Sunnah, enggak mau tahu dia. Bukannya bola, Liga Champion, bisnis, ya iyadzillah. Terus minta udzur. Subhanallah, berpaling dia. Gimana ini? Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha. Allah sebut dia sebagai orang yang paling zalim. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah disampaikan? Ya, diberi peringatan ayat-ayat Allah kemudian dia malah berpaling. Ya. Lebih maklid, dia lebih suka ilmu dunia dibanding ilmu agama. Kata Nabi, innallaha yubghidu kulla 'alimin bid-dunya wa jahilin bil akhirah. Allah membenci setiap orang yang berilmu tentang perkara dunia tapi bodoh tentang perkara akhirat. Ya, ini jangankan tauhid ya. Ya, misalkan ya, wudu aja dia asal-asalan enggak ngerti. Ada orang udah umur 60 tahun, dia ngerti ilmu ini, ilmu itu, bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bisnis ini, bisnis itu, wudu aja asal-asalan. Bahkan kalau ketika baca ya, baca Quran itu kutubus sittah, masih kutubus sittah jilid 1. Tahu kutubus sittah? Iqra jilid 1 2 3 4 5 6, jilid 1. Kutubus sittah masih jilid yang pertama. Bukan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, bukan. Tapi Iqra 1 2 3 4 5 6. Masih Iqra 1. Ya, itu pun bacanya pas kemarin corona. Lihat tuh, ada corona katanya. Apa kemarin? Cok kali coknya. Allahu musta'an. Ini gimana nih? Ya, giliran debat agama paling pintar, ya, paling merasa paling jago. Ya lamu nadzahira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Allah celah mereka, tahu tentang perkara dunia, bodoh tentang perkara akhirat. Sholat enggak mau tahu, zakat enggak ngerti, haji enggak tahu. Rukun Islam dilalaikan sama dia, puasa enggak ngerti. Allahu musta'an. Banyak enggak kayak begini? Banyak. Banyak, makanya terangkan kepada umat. Sambil tetap terangkan juga kepada umat bahwasanya kalian kalau enggak bertobat jatuh ke dalam kesyirikan. Syirik akbar. Terangkan pada umat. Umat ini murid kebanyakan, berpaling semua, enggak mau tahu semua. Kalau kita bicara agama dibilang apa? Udah jangan kebanyakan mabuk agama deh, subhanallah. Udah deh jangan dikit-dikit agama deh, subhanallah. Terus kalau bukan agama apa lagi? Nah, ini mereka berpaling gini. Nah, yang kayak begini melakukan kesyirikan terus minta udzur. Udzur apa? Hah? Udzur apa? Allahu musta'an. Terus baca berikutnya, Fikri. Yanziru nadara, yang afsah nadara fil mudhari'nya yanziru, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, la tanziru, janganlah kalian bernadar. Begitu. Terus yanziru lahu fahada syirkun akbaru istatabu min dalika yastatihu waliyul amri fa intaba wa illa wajaba qatluhu ala syirkihi billahi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi Fulanu, ya kan? Nah, jangan terjebak antum. Terus. Au ya Nabi Allah Fulanu. Ikfirni, au anjini minan nari, au aghithni, au isfi maridi, au raddi. Fi'l mudhari radda yaruddu, apa? Radda yaruddu fi'l mudhari, fi'l amr. Ini bukan fi'il amr ceritanya, fi'il apa nih? Ke amwat. Fi'il amwat apa? Bukan fi'il amr, fi'il doa berarti. Fi'il doa. Allah musta'an. Enggak fi'il amr, kan sama kan. Kalau fi'il doa itu dari makhluk ke Allah, dari bawah ke atas. Ini kan selevel. Enggak? Ini jangan kita sebut fi'il doa. Fi'il amr. Terus aw ana fi hasbika yaqulu hadha al-baytu aw al-jinni aw al-malaikati aw al-ghayrihim hadha min asbari ya Allah ya subhanahu. Nah, ini cukup dulu, cukup. Baik. Ya. Kemudian kata Syekh bin Bas, wa idza kana yad'u al-amwata, apabila seseorang sudah meminta doa, berdoa kepada orang yang mati, ya. Termasuk diantara bentuk kesyirikan, seorang datang ke kuburan, ke kuburan mbahnya, ya, kuburan kakeknya, engkongnya, kuburan babenya, kong besok ayah mau hajatan kong, ya, mohon doa restu ya kong, nah, mohon doa restu ya kong. Ini ainu syirkin musyrikin Quraisy ya ikhwan. Inilah intinya musyrikin Quraisy, syirik kepada ini. Karena musyrikin Quraisy mereka datang ke kuburan apa ke berhala-berhala mereka yang merupakan gambaran orang-orang soleh. Ya, ketika mereka dikecam atas kesyirikan mereka, mereka melainkan agar ya. Apabila seorang berdoa kepada mayit, yastaghisu bil amwat, dia beristighfar bin nujum atau dengan bintang-bintang, obil asjari ya, dengan pepohonan, wal ahjar dengan bebatuan, obil asnam dengan patung-patung, obil jin dengan jin, yad'uhum, dia berdoa pada mereka, yastaghisu bihim, beristighosah padanya, yanzirulahum, bernadar padanya, fahada syirkun akbar, ini syirik akbar. Oh ya, tadi kita lagi bicara tentang apa? Orang-orang yang datang ke kuburan kongnya, kong, mohon doa restunya kong, ini sama seperti musyrikin Quraisy. Ya, musyrikin Quraisy juga demikian, mereka mengharapkan berhala mereka yang merupakan gambaran orang-orang soleh berdoa kepada Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala kami, melainkan agar berhala kami mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini yang sering terjadi juga di masyarakat. Ya barakallahu fikum. Ini harus kita ingatkan. Kita sampaikan pada masyarakat, ini kesyirikan. Siapa yang melakukannya maka dia kufur. Sampaikan. Jadi membatalkan tauhid. Ya. Terlebih lagi yang memang mereka terang-terangan melakukan kesyirikan. Menyembahnya Roro Kidul, Mbah Priuk, ya, kuburan-kuburan wali sunan, bahkan kuburan manusia khobis, murtad, semisal Sheikh Siti Jenar di Cirebon, itu jadi tempat favorit untuk melangsungkan ritual ibadah. Allah musta. Inilah sisi yang keburukan yang ada pada musyrikin zaman sekarang, musyrikin milenial, yang melebihi keburukan pada musyrikin Quraisy, yang musyrikin Quraisy tidak pernah beribadah kepada hamba-hamba yang yang maksiat, yang kufur. Minimal mereka beribadah kepada jamadat, benda-benda mati. Ya, batu, kayu, patung, benda-benda mati. Nah, fahada syirkun akbar, maka itulah syirik akbar. Ini disepakati oleh para ulama, ini syirik akbar. Berdoa kepada mayit itu syirik akbar. Yustatabu min dalika, mesti dimintai tobat. Ya, yastatibuhu waliul amr, maka pemimpin yang memintanya tobat. Fa in taba, kalau dia tobat, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau ditobat gimana? Dalam mazhab Syafi'i, dia mesti bersyahadat ulang. Mengucapkan syahadat ulang. Loh, kan dia sudah syahadat di dalam sholatnya ketika dia jadi muadzin adzan. Tidak sah kalau tanpa disertai tobat. Jadi kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَخَوْمُ صَلَوَاتُ زَكَةً فَإِخْوَانُكُمْ فِدِّينَ. Jika mereka tobat, ini orang kafir, kata para ulama di ayat ini. Orang kafir, kapan mereka menjadi saudara kita ya? Menjadi orang yang beriman. Jika mereka bertobat, tobat dari apa? Seluruh mufassirin menyatakan fa in tabu, tabu minasyirki. Jika mereka tobat, tobat dari apa? Dari kesyirikan. Mereka sholat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka baru saudara kalian dalam agama ini. Baik. Perhatikan sini ya. Mesti tobat. Jadi enggak bisa mereka, "Oh, saya kan sudah syahadat di sholat saya." Syahadat Anda sudah diisi dengan tobat, pernyataan tobat. Atas perbuatan nista Anda kemarin melakukan kesyirikan berupa memberikan sembelihan kepada Nyi Roro Kidul misalkan, harus didustakan itu, diingkari, dinyatakan itulah kekufuran dan saya bertobat, la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, baru bermanfaat syahadat yang diucapkan. Ya, banyak kaum orang-orang musyrikin setelah melakukan kesyirikan mengucap la ilaha illallah. Bahkan mereka menyembelih hewan untuk Nyi Roro Kidul pakai nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Barakallahu fikum. Ya, ini hewannya pun enggak sah sembelihannya, enggak sah, enggak boleh, haram dimakan. Karena dipersembahkan untuk selain Allah, walaupun nyebut nama Allah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fa in taba wajaba qatluhu wa illa wajaba qatluhu. Tapi kalau dia enggak mau tobat, dia mesti dibunuh oleh pemimpin. Maka salah satu tugas dari pemimpin adalah membunuh, mengeksekusi orang-orang yang menyelisih syariat, ya, mengeksekusi, memberikan had dan membunuh, ya, bagi setiap orang yang murtad. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man baddala dinah faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah dia. Wallahu ba'atsa nabiyahu bil da'wati ilallah, dan Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah agar kaum muslimin, agar manusia ya menuju Allah, beribadahnya pada Allah, ya, wajihadil musyrikin. Allah mengutus nabi untuk berperang, berjihad melawan musyrikin. Umirtu an muqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salawatu zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat. Diperangi. Nah, kapan itu perang ini? Jihad hujum, tentu kalau telah terpenuhi syarat. Ya. Telah terpenuhi syarat. Kemudian mana lagi tadi? Wa idza kana ar-rajul bainal muslimin wa fi biladil muslimin, apabila seseorang dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, berada di negeri kaum muslimin, au baina qaumin balaghahum al-Qur'an was sunnatu, berada di antara kaum yang Quran dan sunnah telah sampai kepada dia, tsumma tasahala, kemudian dia malah menganggap remeh, wastamarra ala ma huwa alaihi, dia terus menerus di atas keadaan dia tadi, itu penuh kesyirikan. Fa innahu yuhkamu alaihi bisyirki, maka dia diponis dengan kesyirikan. Idza kana yad'u al-amwata, jika dia berdoa kepada orang-orang yang telah mati, wali, orang soleh dan yang lainnya, aw yastaghisu bil amwati, dia beristighosah kepada amwat, ya, minta tolong, wa yanziru lahum, bernazar kepada mereka, aw bil jin, kepada jin, ya, au bil malaika, hatta kepada malaikat sekalipun, au bil anbiya, kepada para nabi, karena para nabi telah wafat, yaqul ya sayyidi fulanu, dia berkata, wahai tuanku fulan, wahai nabi Allah fulan, ighfirli, ampunilah aku, anjini, selamatkan aku minan nar, dari neraka, Au agisni, tolonglah aku. Au isfi maridi, sembuhkanlah penyakitku. Au rudda ghaibi, kembalikanlah ghaibi. Maksudnya apa ghaibi di sini? Hah? Yang hilang apa? Barang yang hilang. Kembalikanlah barangku yang hilang. Au ana fi jiwarik, jiwar itu al-aman. Aku berada dalam perlindunganmu, keamananmu. Au ana fi hasbika, aku berada dalam kecukupanmu. Yaqulu hadza limayyitin aw lil jinnin. Dia mengatakan ini kepada si mayit, kepada orang yang telah mati, kepada jin atau mil malaikah, kepada malaikat, sesuatu yang gaib. Aw li ghairihim, atau kepada siapa saja, bukan kepada selain Allah. Ya. Minasyirk hadza minasyirkil akbar. Ini merupakan syirik akbar. Syirik akbar, ya dan billah. Ya. Paham sini ya? Ini konsekuensinya berat ini. Enggak main-main di sini konsekuensinya. Konsekuensinya berat. Nah, udah pada baca semua berarti ya? Ah, waduh, belum. Siapa? Nugraha. Pak Nugraha, pantul Pak Nugraha. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Ini Syekh bin Bas mulai membawakan ayat-ayat di antara ayat-ayat larangan berbuat syirik. Maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping beribadah berdoa pada Allah. "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar," barang siapa yang berdoa kepada Tuhan yang lain di samping pada Allah, "la burhanalah," yang dia tidak punya dalil akan kebolehan hal ini, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang kafir. Allah sebut dia kafir. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk," demikianlah Allah Rabb kalian, miliknya lah kerajaan. "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir," dan yang kalian sembah selain Allah tersebut, mereka enggak punya apa-apa, walaupun kitmir, selaput di kulit kurma, kayak salak tuh, buah salak lalu dikupas ada selaputnya. Nah, selaput kurma juga ada selaputnya. Itu berhala yang disembah oleh mereka semua. Siapapun berhalanya, apapun agamanya, siapapun penyembahnya, itu enggak punya apa-apa, enggak bisa nyiptain apa-apa. Walaupun kitmir aja enggak punya, selaput ya, buah kurma. In tad'uuhum la yasma'una du'aakum, jika kalian berdoa kepada mereka dia enggak dengar doa kalian, wa in sami'u mastajabu lakum, walaupun dia dengar tidak sanggup mengijabah mengabulkan doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuru bisyirkikum, yakfuruna bisyirkikum, di hari kiamat justru mereka sembahan kalian akan mengingkari kesyirikan kalian itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada yang mengabarkan kepada engkau seperti khabir, Allah yang Maha mengetahui. Allah, nah, di antara nama Allah adalah khabir. Wa yaqulu 'anil musyrikin wa hum juhalun, Allah berfirman tentang musyrikin, yang musyrikin ini bodoh, ya. Karena musyrikin ini sifatnya itu cuma apakah bodoh atau i'rad, udah itu aja. Bodoh atau i'rad, berpaling karena sombong. Apakah bodoh atau sombong? Udah sifat musyrikin gitu aja. Bodoh atau zalim. Sudah. Sifat manusia yang kufur, innahu kana dzaluman jahula. Mereka itu zaluman, zalim sekali, ya, i'rad, berpaling, sombong atau jahula, sangat bodoh, itu aja. Ya. Musyrikin Quraisy. Ya, musyrikin Quraisy itu taklid semua. Taklid semuanya. Ikut-ikutan aja, udah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu, kalau dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengikuti aba'ana. Ini ayat-ayat larangan syirik. Namun kalau kita dengar di kajian-kajian kita dahulu, ya, ini ayat-ayat tentang larangan bid'ah. Benar, bisa dibawa kepada bid'ah karena kaidah tafsir al-ibrah, ya, bi umumil lafz la bi khususi sabab. Yang jadi acuan dalam ayat adalah keumuman ayat tersebut, bukan sebab turunnya. Namun mengetahui asbabun nuzul ini lebih memperjelas. Ya, ayat tersebut turun untuk musyrikin. Enggak ada musyrikin itu ahli bid'ah. Buru-buru ahli bid'ah. Ya kan? Enggak ada. Mereka adalah musyrikun semua dulu. Ya, di masa Nabi, muslim, musyrik. Bid'ah itu baru muncul setelah Utsman bin Affan wafat. Bid'ah Khawarij. Setelah itu bid'ah Syiah. Enggak ada. Hatta di masa Umar, enggak ada bid'ah. Di masa Abu Bakar, enggak ada bid'ah. Hatta di masa hidupnya Utsman, enggak ada bid'ah. Apalagi di masa Rasulullah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam yang berhadapan dengan musyrikin. Nah, ayat-ayat kayak gini dibawa kepada mana? Dibawa kepada bid'ah, pada itu syirik. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka menyangka bahwasanya mereka melakukan perbuatan mereka itu dengan baik. Apa kalau di kajian-kajian kita sebelumnya? Itu buat ahli bid'ah yang menyangka perbuatan mereka baik. Ini juga lagi-lagi, ya, keliru bahwasanya ayat tersebut ditujukan untuk siapa? Musyrikin yang mereka menganggap perbuatan mereka, syirik mereka itu sebagai kebaikan. Mereka taklid. Ya. Mereka taklid. Yang muridnya itu bikin takwil. Oh, ini enggak syirik kok. Mana Abu Dhum, kita enggak beribadah kepada mereka kok. Illa liqarribuna ila Allah subhanahu. Melainkan agar berhala-berhala kami mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Oh, mereka takwil. Ada syubhat, iya. Makanya tidak semua takwil, tidak semua syubhat itu diterima dalam syariat. Ya, ada namanya takwil syubhat yang itu ghairu sa'id. Ya, yang tidak diterima. Mentakwil jangan-jangan boleh beribadah pada dia. Udah dah, beribadah. Gak bisa, itu takwil yang salah, ya. Yang tidak diberikan toleran. Ada syubhat, iya, syubhat yang salah. Ya, musyrikin berbuat syirik ya karena ada syubhat. Kok ada syubhat, mu'min mereka semua karena ada syubhat. Ya. Dikupas syubhatnya tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah. Itu dia di ayat tadi tuh. Tuhan-tuhan kalian gak punya apa-apa walaupun kitmir. Tuhan-tuhan kalian itu enggak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Ini kasus syubhat dari Allah untuk musyrikin. Ya. Syubhatnya enggak keluar-keluar. Apa? Remedial gitu. Enggak ada gitu. Mana ada remedial. Terus mereka tetap diponis syirik, musyrik. Ya, barakallahu fikum. Makanya ada takwil yang sa'ik dan ghairu sa'ik. Yang diterima dan yang tidak diterima. Ya. Takwil musyrikin tidak diterima. Mereka mengatakan, ya, orang-orang musyrik punya takwil. Bahkan kata mereka, berhala kami, ini yang beriman pada akhirat, nanti akan memberikan syafaat kepada kami. Haulai syubha'una indallah. Punya takwil ya? Takwil ada enggak? Takwil syubhatnya. Sa'ik atau ghairu sa'ik? Ghairu sa'ik. Enggak diterima. Ya, barakallahu fikum. Sama kayak orang Nasrani, ya, menyangka Isa itu anak Allah. Ya. Diterima enggak? Ada syubhat di kepalanya enggak? Ada. Ada syubhat di kepalanya. Ada syubhat di kepalanya. Diterima enggak bisa. Makanya semua syubhat itu enggak bisa dijadikan sebagai uzur. Tayyib barakallahu fikum. Wah, syubhat itu diterima dalam banyak hal, dalam masalah fikih terutama. Ya. Bukan dalam masalah seperti ini. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Allah berbicara tentang musyrikin dalam keadaan mereka bodoh dan mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dalam ya, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka. Wa yaqulun haula'i syufa'una 'inda Allah. Mereka menyatakan berhala-berhala kami adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apakah kalian, katakanlah apakah kalian hendak memberitahukan kepada Allah? Ya. Dengan sesuatu yang tidak diketahui di langit maupun di bumi, subhanallah ta'ala amma yusyrikun. Allah punis mereka musyrik, maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Wa yaqulu jalla wa ala anhum, Allah berfirman tentang mereka, wal ladzina ta'budu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah subhanahu. Ya, dan mereka menjadikan ya selain Allah sebagai wali-wali. Ya, mereka menyatakan kami tidak beribadah pada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum bima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi huwa kadhibun kafar. Perhatikan ayat ini. Ya, ini terusan ayat Az-Zumar tadi ayat 3. Ya, Allah lah yang memutus setiap perkara di antara mereka dari apa yang mereka perselisihkan. Allah tidak memberikan hidayah kepada pendusta. Allah sebut mereka dusta ketika mereka menyatakan berhala mereka orang-orang saleh mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah tidak cukup menyatakan mereka pendusta. Allah sebut mereka kafar, kafir. Jangan sigo mubalaghah, fa'al, sangat kafir. Sangat-sangat kafir. Iya tabillah. Maka kalau ada orang-orang yang menyembah Nyi Roro Kidul, menyembah makam-makam sunan dengan anggapan sunan-sunan ini, wali-wali ini yang akan memberikan hidayah, yang akan memberikan petunjuk, yang akan menyampaikan ke hajat-hajat kami kepada Allah, mendekatkan diri kami kepada Allah, kita katakan mereka pendusta. Dia kadzab, dia kafar. Dia pendusta, dia sangat kufur, sangat dusta, sangat kufur. Ya, barakallahu. Fasammahum kadzabatan, Allah menamakan mereka sebagai para pendusta bizamihim dengan klaim mereka anna asmahum tuqarribuhum ila Allah sulfa. Dengan klaim bahwasanya berhala-berhala mereka dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wasammahum kafaratan, Allah menamakan mereka sebagai orang-orang kafir. Biibadatihim iyaha, karena peribadatan mereka kepada berhala-berhala tersebut. Wasyirkihim iyaha, karena perbuatan syirik mereka kepada berhala-berhala tersebut. Nah. Terus pertanyaan berikutnya, Nugraha lanjut. Pertanyaan berikutnya diajukan kepada Samahatu Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Hal yu'zaru ubadul kubur bil jahl? Apakah para penyembah kuburan itu diberikan uzur dengan ketidaktahuan karena mereka tidak tahu? Ya. Ra'ma wujudi du'at tauhid bainahum. Walaupun para du'at tauhid itu telah ada di antara mereka. Ya, seperti di Indonesia sini. Dai tauhid sudah ada enggak? Hah? Lah, kalau belum ada, Bu. Ini mengingkari kenyataan ini. Dai tauhid di Indonesia banyak enggak? Banyak, bahkan setiap kelompok punya daftar list asatidah yang direkomendasikan. Asatidah apa? Asatidah sunnah. Oh, Ustaz bulan. Setiap kelompok. Setiap hizbi itu kan artinya kelompok, ya. Setiap kelompok punya daftar asatidah. Dai apa itu? Dai sunnah atau dai musyrik? Dai sunnah. Masa dai musyrik? Dai sunnah. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ada. Di Merauke ada? Ada daftar dai sunnah. Dai bid'ah aja ada. Apalagi dai sunnah. Banyak semua. Ya. Itu baru satu afiliasi. Itu pun di bawahnya. Dan lain-lain. Keterangan. Daftar list ini tidak membatasi. Masih banyak dai lain. Baru satu afiliasi. Dan lagi afiliasi yang lain. Afiliasi apa? Sunnah. Daftar list. Dai al-sunnah. Dai tauhid. Tus. Dari Sabang sampai Merauke. Bawahnya keterangan. Ini tidak membatasi. Masih banyak dai-dai kami yang lainnya. Yang tersebar ke pelosok negeri. Kelompok yang lainnya punya daftar list lagi. Dai sunnah. Yang mengajarkan sunnah. Lain-lain lagi semuanya banyak sekali dari Sabang sampai Merauke. Terjangkau semuanya. Ya. Dulu saya mau cerita nih, bongkar cerita dikit. Dulu ketika saya masih bergabung sama jamaah sebelah, ya, yang suka keliling-keliling dakwah. Ya. Bahkan teman-teman kita itu masuk ke pelosok-pelosok. Nah, Kalimantan, Sulawesi, semua dimasukin. Enggak ada yang enggak. Sampai Baduy yang kata orang gak bisa masuk, kita bisa masuk ke situ. Ada satu kampung yang susah masuk, kita masuk ke situ. Nah, daerah Baduy. Sampai Kulon tuh yang banyak badak katanya, kita pernah masuk ke situ. Sampai Dieng sono, di atas Wonosobo, saya pernah ke situ. Ya. Saya pernah. Pernah saya ke situ. Sampai dinginnya Masya Allah, sampai kita tidur, itu kayak risol. Kan kalau masjid itu ada apa sejadah masjid panjang tuh karpet, kita tidur di dalam karpet itu kayak risol, kayak lontong. Nah, ya karena saking dingin saya pernah ke situ. Jadi semua ada daftar list tadi kan, itu belum lagi itu kan tadi dai bid'ah ya, bukan dai sunnah kan. Dai sunnah ya ada soal. Ngajak kemana? Ngajak orang ke masjid, ngajak ke jalan Allah. Apalagi dai sunnah mengajarkan sunnah. Nah, ini pertanyaannya yang nyambung di sini, ya. Saya bawa antum ke prolog itu, biar kita nyambung pertanyaannya. Pertanyaan diajukan pada Syekh. Hal yu'zaru ubadul kubur bil jahl rahma wujudi du'at tauhid bainahum? Apakah para penyembah kuburan itu diberi uzur dengan ketidaktahuan walaupun telah ada para dai tauhid di tengah mereka? Jawab, ya, jawab kata Syekh bin Bas, taqaddama telah berlalu annahum la yu'zaru. Mereka tidak diberi uzur. Bal yajibu alaihim, ya, tidak diberi uzur. Bahkan para ulama mensyaratkan tidak diberi uzur ini apabila dia tinggal di negeri kaum muslimin. Tinggal di negeri kaum muslimin, apalagi dia disebutkan banyak para duat, jamaah para da'i. Da'inya da'i apa? Da'i tauhid lagi, bukan da'i bid'ah. Bukan da'i yang naskil-naskil 3, 10 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan. Bukan. Ya. Tapi da'i tauhid disebutkan. Ya. Wa'a'bal yajibu alaihim ayat lubal ilmah. Bahkan wajib bagi mereka untuk belajar. Wa'ayyatabassaru agar mereka mendalami agama ini. Wa'ayyatafakkahu fiddin. Agar mereka tafakkuh. Belajar agama ini. Wa yas'alu amma ashkala alaihim. dan mereka bertanya kepada orang yang mengerti tentang perkara yang mereka masih rancu bagi mereka, yang belum jelas. Hadal wajib alaihim, ini yang wajib bagi mereka. Idza sakatu wastamarru ala ibadatil amwat, kalau mereka diam dan mereka diam kemudian mereka diam apa namanya dan terus menerus beribadah kepada orang-orang yang telah mati, kepada wali, kepada sunan, ya, awil asjar atau kepada pepohonan, awil ahjar bebatuan, awal anbiya para nabi wal malaika wal jin, saru kufaran bidzalik, maka mereka menjadi kufur dengan hal tersebut, ya, fi du'aihim iyahum, karena sebab perbuatan mereka berdoa kepada orang-orang yang telah mati tadi. Wa talabihim minhum asyafa'ata, karena permintaan mereka kepada orang-orang telah mati tadi, minta syafaat atau syifa'al marid, minta kesembuhan dari penyakit, ya, atau karena raddil ghaib, ya, atau talabihim raddal ghaib, ini maful dari talab, ya, karena minta agar dikembalikan barang yang hilang, au ma asbaha dzalik, atau yang seterusnya. Suwidi, baca suwidi. Jawabu, man sholla khalfa man yushriku billahi la tasihhu salatuhu ma dama yad'u ghayrallahi wa yastaghiithu bighayrillahi aw yahdhu bighayrillahi la yusalla khalfahu inda ahli ilmi la yusalla khalfa al-kafiri wa la tasihhu salatu khalfa al-kafiri innama al-khilafu bil fasiki amma amal kafiru fala. Nah, ya, dan pertanyaan diajukan pada Syekh bin Baz, hal tasihhu sholatu khalfa man urifa bi du'ai ghairillah, apakah sah sholat di belakang imam yang dikenal sebagai orang yang berdoa kepada selain Allah, ya, dia dikenal urifa, bukan duga-duga, enggak boleh kalau duga-duga. Oh, jangan-jangan dia kuburiu nih. Gak bisa seperti itu. Hukum asal seorang muslim adalah ahli tauhid. Salamat udinihim. Ya, selamat agama mereka. Hukum asal seorang muslim, selamat agama mereka. Hatta yorok, hingga diketahui. Ya, adanya penyelisihan. Hukum asal seorang muslim adalah ahli tauhid, ahli sunnah. Ya, hukum asal seorang muslim adalah ahli tauhid, ahli sunnah. Ya. Walaupun dia lihiyahnya, dia pangkas, walaupun dia celananya, dia isbal, ahli sunnah. Muwahid. Ya. Hak-hak muslim tegak kepada mereka. Sampai diketahui penyelisihannya yang membuat dia dibatalkan hak-haknya tadi. Ya. Nah, ini dikenal sebagai orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa ma hukmu man yusalli khalfah? Apa hukum orang yang sholat di belakangnya? Kata samahatu Syekh bin Baz rahimahullah, man sholat khalfa man yusriku billahi la tasihhu sholatu. Siapa yang sholat di belakang imam yang sudah diketahui dia berbuat syirik pada Allah, tidak sah sholatnya. Ya. Madama yad'u ghairallah, selama dia berdoa pada selain Allah. Dikenal ini, diketahui. Yastaghits bi ghairillah, dia istighosah pada selain Allah. Aw yanziru li ghairillah, dia bernadar pada selain Allah. La yusalla khalfah inda ahli al-ilm, tidak boleh ditegakkan salat di belakangnya menurut para ulama. Ya. Jangankan yang seperti ini, seorang imam salat rafidhah saja kata Imam Bukhari tidak sah salat di belakangnya. Ya, dikatakan oleh Imam Bukhari kitab beliau Khalqu Af'al al-Ibad, tidak sah salat di belakangnya. Sama saja seperti salat di belakang Yahudi Nasrani. Ya, or salat di belakang imam ya ternyata Syiah rafidhah. Naam, ya tadillah. Kemudian, la yusalla khalfal kafir, tidak boleh salat ditegakkan di belakang orang kafir. Ya. Wala tasihhu as-salatu khalfal kafir, tidak sah salat di belakang imam orang kafir. Karena ketika dia melakukan kesyirikan tersebut, Syekh bin Baz menghukumi dia kufur. Wa innamal khilafu fil fasik. Nah, khilaf, apakah sah keimaman seorang menjadi imam sholat itu terkait kefasikan. Ya, fasik. Dia baru para ulama berselisih. Ya, bahkan ahli bid'ah sekalipun, yang bid'ahnya tidak sampai bid'ah membuat dia kufur, Al-Hasan Al-Basri menyatakan sah. Ya. Bid'atuhu alaih. Bid'ahnya untuk dia, dia tanggung. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Baik. Mustafa. Fadal Mustafa. Itu tidak usah dibaca. Itu Al-Fulan, itu nama-namanya. Bayani mudof, nanti ala adilahnya itu mudof menilai. Terus? Pertanyaan diajukan kepada Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala min Al-Qahirah. Ini Al-Akh penanya ini dari Kairo. Yas'alu wa yaqul, dia bertanya, hal yu'zarul insan bi jahlihi? Masalan rajulun kuburul zara kuburul awliya'i bi niyyati tabarruki bihim. Apakah seseorang diberikan uzur karena ketidaktahuan dia, misalnya seseorang berziarah kubur para wali dengan niat ngalap berkah. Ma'annahu la ya'lamu anna dzalikal fi'la minasyirkil akbar. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut adalah syirik akbar, ngalap berkah ke kuburan wali. Ya. Ma bayani wa tawdih al adillati minal kitab wa sunnah. Mohon dijelaskan dengan disertai penjelasan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Jazakumullahu khairan. Dijawab oleh Syekh bin Baz, umurul akidati allati tata'allaku bit tauhid wasyirki la yu'dzaru fiha bil jahli wa huwa bainal muslimin. Ya, perkara-perkara akidah yang berkaitan dengan tauhid ya dan kesyirikan itu seorang tidak diberi udzur dengan kejahilan dalam keadaan dia tinggal di tengah kaum muslimin, kecuali pada perkara fikih baru. Ini perkara akidah, perkara prinsip. Isma'ul Qur'an wal ahadis, dalam keadaan dia mendengar Qur'an, dia tinggal di kaum muslimin, dia dengar hadis. Yastati ayas ala, dia pun sanggup bertanya. Ya. Ma yu'dharu bidakwatil kubur, dia tidak diberi udzur dengan dia berdoa kepada kuburan. Wal istighosah, beristighosah kepada amwat, orang-orang yang telah mati, wa asbahadari, dan semisalnya. Bal yajibu alaih, bahkan dia mesti ayya ta'allamah, belajar. Wa yatafaqqah, dia memperdalam agamanya ini, tafaqquh fiddin. Laisa lahu ayya tasahala fi hadzal amri, dia enggak boleh meremehkan, bergampang-gampang dalam perkara hal ini. Wa qad sa'ala nabiyyu, Nabi SAW telah meminta Rabbahu kepada Allah ayastaghfira li ummih, untuk memohon ampunan kepada ibunda beliau. Wahia matat fil jahiliyah, ibunda beliau itu mati dalam masa jahiliyah. Nah, anaknya belum jadi nabi. Falam yu'danlah, ternyata nabi tidak diizinkan. Nabi tidak diizinkan. Allahu Akbar. Baik. Terus dibaca. Antum baca. Siapa nama antum? Rosid. Fadhil Rosid. Qala jam'un. Wa syari'atu Ibrahim. Terus wala alla. Isim itu isim la alla temannya inna ummah. Wali hada nuhiya. Sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'zara. Falhasilu, halaman berikutnya. Akaba apa bin mudarinya? Ya kifun, benar. Ya terpatah. Itu bukan goiri. Annaha ulai allazina yakifuna al-kubur goiru khabar anna. Goiru ma'durin. Wal ayatu ka ummuhum wal ahadisu ay. Perhatikan kemudian kata Syekh bin Baz, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu itu di neraka. Lamma sa'alahu rajulun an abih, ketika ada seseorang pria yang bertanya kepada beliau tentang bapaknya, bapak orang tersebut. Ya Rasulullah, bapak saya baik begini begitu, tapi dia mati dalam keadaan musyrik, gimana? Bapakmu menggerakkan. Ketika orang tersebut seakan enggak terima, maka Nabi menyatakan, inna abi, duluan lagi bapaknya Nabi. Inna abi wa abaka binna, bapakku dan bapakmu di neraka. Ya. Waqat mata fil jahiliyah, padahal bapak Nabi kata Syekh bin Baz mati di masa jahiliyah, masa kebodohan. Wa qala jam'un min ahli al-ilmi, sekelompok ulama menyatakan inna madzalika li'annahuma mata ala syariati Ibrahim. Kenapa demikian? Karena keduanya, bapak Nabi dan bapak orang tersebut, mati di atas syariatnya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu orang-orang Arab dahulu mereka haji umrah ya lewat syariat Nabi Ibrahim. Wa syariatu Ibrahim annahyu an syirik, sedangkan syariat Nabi Ibrahim jelas terdapat larangan kesyirikan, malah mereka melakukan kesyirikan, maka mereka tidak diberi udzur ya, tidak diberi udzur bil jahal ya. Ai barakallahu fikum ya. Wala alla ummuhu, demikian pula ketika Nabi minta izin ke ibu, minta izin agar minta ampunan ke ibunya, gak diberi izin oleh Allah. Maka bisa jadi ibunya qad balaghahu dzalik, telah sampai juga ya syariat. Syariat kepada ibunya. Walihada nuhiya an al-istighfar lah, oleh karena itu beliau dilarang untuk memohon ampunan untuk ibunya. Wala ala abahu balaghahu dzalik, bisa jadi bapaknya juga demikian. Syariat Ibrahim telah sampai kepadanya. Wahada walihada qala, oleh karena itu beliau menyatakan inna abi wa abaka fina, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Fa idza kana abuhu sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu lam yu'dhara, apabila bapak dan ibu beliau keduanya tidak diberi udzur, wa huma fi halil jahiliyah, padahal keduanya adalah dalam keadaan hidup di masa jahiliyah, fa kaifa bil ladzi bainal muslimin. Coba sekarang gimana dengan orang-orang yang tinggal di tengah kaum muslimin ya. Quran Sunnah sudah nyampe, syariatnya jelas, bukan syariat Nabi Ibrahim. Wa indahul ulama, di sisi mereka ada ulama. Wa yasmaul Quran, mereka mendengar Quran, mendengar hadis. Maka kesimpulannya kata Syekh bin Baz rahimahullah, anna haulahi alladzina ya'kifuna 'alal qubur, maka mereka yang i'tikaf di kubur, yastaghisuna bil amwat, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, ghairu ma'dhurina, mereka tidak diberi udzur, bal yajibu 'alaihim ayatafaqqahu fid din, mereka wajib belajar agama. Wa yas'alu ahlal 'ilm, mereka bertanya kepada para ulama. Wa alla yabqaw 'ala halihim as-sayyi'ah, mereka enggak boleh tetap berada dalam keadaan mereka yang buruk. Wal ayatu ta'ummuhum wal ahadits, ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini mencakup mereka juga. Ya. Baik, kita beralih ke berikutnya halaman 29. Bayanu anna usuluddin, anna usuluddini la yudharu fiha bil jahli. Penjelasan tentang usuluddin itu tidak diberikan udzur dengan kejahilan. Ini penting ini ya. Terus masalah fikih ya, masalah furu, tapi masalah usuluddin itu tidak diberi udzur ya. Padahal ya, Ustaz Abdurrahman. Baik, tanyaannya paham sini ya. Ada pertanyaan dari Jumhuriyah Republik Mesir Arabia Sinai, ini Gurun Sina. Yas'alu wa yaqul, dia bertanya. Wa khilafun baina syakhsain, telah terjadi khilaf. Ya. Telah terjadi khilaf di antara dua orang. Haulat takfiri man yatubu haulal qabr, terkait dikafirkannya orang yang tawaf mengelilingi kuburan. Ya, seputar takfir, haula yang pertama arti seputar. Orang seputar dikafirkannya orang yang tawaf mengelilingi kuburan. Tawaf itu ibadah. Tawaf itu adalah ibadah. Tidak boleh kecuali diberikan pada Allah dan tidak boleh kecuali hanya di Ka'bah. Ya sedagi itu bihi, dia istighosah kepada kuburan tersebut, kuburan keramat. Paminhum, diantara mereka, diantara dua orang yang bersisi ini menyatakan, inna hadal fi'la fi'lu syirik, perbuatan ini perbuatan syirik. La khilaf, tidak ada khilaf. Lakin yu'daru sahibu hadal fi'li lijahli bi'umuri tauhid, namun pelaku kesyirikan ini diberi udzur. Nah, berarti dia ceritanya menyatakan ini kufur itu. Siapa yang melakukan itu kafir. Tapi kafirnya kafir mutlak, bukan kafir muayyan gitu. Ya. Istilah orang sekarang. Kenapa? Oh, belum terpenuhi itu, belum ada tawfur syurut wa intifa'ul mawani. Belum terpenuhi syarat karena ada penghalang begitu kan. Dikatakan. Perbuatan dia perbuatan kufur, tapi orangnya enggak kafir. Ya. Ada maling perbuatannya maling, tapi pelakunya belum tentu maling. Wal akhir, kemudian yang lainnya menyatakan yaqulu bi kufri dzalika syakhs, tentang kafirnya orang yang tawaf di kuburan keramat tadi dan istighosah di kuburan keramat tadi. Alladzi yastaghisu bi ghairillah wa la yu'dharu bisababil jahli bi umuri tauhid. Yang beristighosah pada selain Allah ini tidak diberi udzur dengan sebab ketidaktahuannya terhadap perkara tauhid. Lakin yu'dzaru fil far'iyat. Orang namun yang diberi uzur itu pada perkara furu', cabang, bukan perkara prinsip. Wal umur al fiqhiyah, perkara-perkara fikih. Wasu'al ayyu ra'yayn shawabun. Nah, manakah di antara dua pendapat tadi yang benar? Ayyuma khata'un. Di antara manakah pendapat keduanya yang keliru? Jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan pada Anda. Ini penting ya. Ini pertanyaan ini juga mungkin ada pada diri kita. Dan dua hal ini, dua hal yang saling kontradiksi. Enggak bisa dijamak. Mau dijamak kayak apa coba? Enggak bisa. Maka mengharuskan yang satu berada di atas kebenaran, yang satu berada di atas kesalahan. Ya, yang satu di atas kesalahan. Sebelum kita bacakan pendapat Syekh bin Baz ini, ya, ada orang datang ke Nyi Roro Kidul, ngasih sembahan ke Nyi Roro Kidul. Dia memberikan sembahan Nyi Roro Kidul. Ya, kita katakan itu syirik. Orangnya musyrik. Paham sini? Orangnya musyrik, kafir. Ada orang mengatakan itu juga syirik, tapi orangnya enggak bisa langsung dikafirkan. Dia ada syubhat, ada apa begitu. Coba pakai pikiran jernih antum. Ya, yang benar jadi yang mengatakan itu musyrik itu salah gitu. Salah gitu. Yang mengatakan, yang memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul ini salah. Yang benar yang tidak mengkafirkannya. Mantap kayak begitu. Subhanallah, ini pendapat irja ya. Dan para ulama menyatakan pendapat irja membuka gerbang kepada liberalisme. Ya. Itu musyrikin kalau tahu pendapat-pendapat irja seperti ini, itu akan jadi pelegalan buat mereka. Ketika kita kecam para pelaku pembatal keislaman, semisal Abu Armalah, Abu Tornado, si Ade Tornado, Abu Armalah, Abu Jando, dan siapapun yang mengolok-olok Islam, mencela-cela Islam, membenci Islam. Ya. Kalau dia tahu pendapat irja seperti ini, dia akan katakan, ngapain sih kalian kecam-kecam saya? Saya toh juga diberikan uzur bil jahal. Udahlah. Subhanallah. Ya. Ngapain sih kalian kecam-kecam saya? Toh saya juga diberikan uzur bil jahal. Oh enggak, kalau kamu terus-terusan nanti kamu saya kafirkan. Ya udah saya terus-terusan. Ayo kafirin, kan ada uzur bin jahat, ada syubhat kepala saya. Saya kan takwil, saya kan ini, saya itu. Subhanallah. Hah? Allah musta'an. Ya. Nah, kita bacakan pendapat Syekh bin Baz. Tadi udah dibaca ya sama oh udah, belum, fadal dibaca. Tadi ya Syekh Allah Ta'ala fasawab qawlu man qala inna hadha la yudal lana hadhihi umurun azimatun wa hiya min usuli ad-din wa hiya awwalu shay'in da'a ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabla salati wa sawmi wa zakati wa ghayri dhalika fa usuli ad-din la yudal biha min jahli liman huwa bayna al-muslimin ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث والاستغاثة بأصحاب القبور والنذر لهم ودعاؤهم وطلبهم الشفاء والمدد كل هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى. نعم sampai sini dulu. Jawabannya kata Syekh bin Baz yang benar ialah qaulu man inna qaulu man qala inna hadza la yudzab. Yang benar ialah pendapat yang menyatakan perbuatan seperti ini tidak diberikan uzur. Karena inilah perkara-perkara azimah, perkara yang dahsyat ini, perkara besar, perkara usuluddin, prinsip, wa hiya awwalu syai'in da'a ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendakwahkan dengannya. Ya, sebelum beliau mendakwahkan salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Maka usuluddin la yu'dzaru fiha bil jahl. Perkara prinsip agama ini tidak diberi uzur kejahilan bagi siapa saja yang menyelisihinya. Liman huwa bainal muslimin. Dengan syarat dia tinggal di tengah kaum muslimin. Dia mendengar Quran, mendengar hadis. Maka istighosah kepada para mayit yang ada di kuburan, bernazar pada mereka, berdoa pada mereka, minta sembuhan, minta madad, pertolongan, semua ini adalah min a'dami syirki billah. Termasuk syirik kepada Allah yang paling dahsyat. Nah, Fadl dibaca berikutnya. Ya. Nah, gantian. Coba. Arga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di kitabnya, barang siapa yang berdoa kepada Tuhan yang lain selain Allah, la burhana lahu bih, yang dia tidak ada dapat bukti atas kebolehannya melakukan tersebut, fa inna hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya di sisi Allah, innahu la yuflihu dzalim, kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Fasammahum kufar, Allah menamakan mereka sebagai orang yang kafir, kata Syekh bin Baz. Oleh karena itu Allah berfirman, dzalikumullahu rabbukumul haq rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min kitmir, dan yang kalian sembah selain Allah itu tidak punya apa-apa walaupun kitmir, selaput kulit kurma. In tad'uuhum la yasma'una du'aakum, jika kalian berdoa pada mereka, mereka enggak dengar doa kalian. Wa in sami'u mastajabu lakum, walaupun mereka dengar enggak mampu mengabulkan doa kalian. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, Allah sebut dia syirik. Dan hari pada hari kiamat kelak sembahan kalian akan mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mislu khabir, tidak ada yang mengabarkan ini kecuali seperti Allah al-Khabir. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan doa mereka kepada tuhan-tuhan mereka sebagai syirkan, sebagai syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kalian berdoa kepada siapapun di samping Allah. Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, kalau engkau melakukan maka kalian termasuk orang zalim. Fa dhalimun humul musyrikun, kalau disebut di Al-Qur'an zalim maka mereka musyrik. Kenapa demikian? Idza utliqa az-zulmu, kalau terdapat kalimat di Qur'an zalim itu disebutkan secara mutlak, ya, maka itu maknanya adalah bahwa syirku, itu berarti kezaliman itulah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Di ayat yang lain, wa ma lidzalimina min ansar, Allah sebutkan orang-orang kafir di neraka dan orang-orang zalim tersebut tidak punya penolong. Maksudnya apa? Wa ma lidzalimina wa ma lil musyrikin, kafirin. Nah, ambar lebih. Ya, terus dibaca sini Panji. Syafa'at Nah, hakada at-tawafu bil kubur, kata Syekh bin Bas, demikian pula tawaf ke kuburan. Apabila seseorang tawaf yataqarrabu bidzalika ila sahibil qabr, dia tawaf di kuburan dengan maksud ingin mendekatkan diri kepada penghuni kubur tadi, maka ini seperti orang yang berdoa atau beristighosah kepada penghuni kubur, ya kunu syirkan akbar, maka menjadi syirik akbar. Adapun jika seorang tawaf yahsabu anna tawafa bil kubur qurbatun lillah, dia tawaf di kuburan dan dia menyangka tawaf di kuburan itu adalah ibadah pada Allah, qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Qasduhu at-taqarrub ila Allah, niat dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, kama yatufu nas bil Ka'bah, sebagaimana orang-orang tawaf di Ka'bah. Yataqarrabu ila Allah bidzalik, dia tawaf di kuburan ingin mendekatkan diri kepada Allah. Laisa bi yaqsidu al-mayyit, bukan dia maksud ingin berniat mendekatkan diri kepada si mayit yang ada di kubur. Ini bukan syirik akbar, hadza minal bid'ah, ini termasuk di antara bid'ah. Wa min wasail syirki al-muharrama al-khatirah, dan masuk di antara perantara menuju kesyirikan yang diharamkan yang sangat berbahaya. Kata Syekh bin Baz, lihat, lakinnal ghalibah, namun kebanyakan, ala man tawafa bil kubur, bagi orang yang tawaf di kuburan, annahu yataqarrabu ila ahli habit tawaf, mereka memang ingin mendekatkan diri kepada si mayit dengan bentuk tawaf. Yuridu sawaba minhum wa syafa'ata minhum, mereka ingin pahala dari kuburan habib, kuburan wali, kuburan orang soleh yang mereka tawaf. Mereka ingin dapat syafaat. Hadza syirkun akbaru, maka ini syirik akbar. Rasulullah alafiyahkan doa. Kita mohon pada Allah keselamatan. Maka ini seperti doa kepada mereka. Tanggung ya. Sudah berapa halaman ini kita baca? 7 ya. 6-7 dong sama yang awal. 6.5 lah. Cukup dulu deh. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.